persembahkan sebuah lagu yang diberi jodoh di alam fana cinta untuk semua sekali. Terima kasih semua support kami. Terima kasih. Terpejam lena, jasadku tidak berdaya mencari entah di mana, hanya dalam mimpi indah. Bila aku terjaga, jasadku terus berdiri mencari. Tiada lagi berkubur di alam mimpi. Apakah aku yang terlupa antara lena dan terjaga di waktu malam terpisah yang nyata menjadi mimpi. Di sini kau menanti bersama harum kasturi. Bagai mekarnya bunga cinta di alam nyata penuh rahsia. Apabila tangisan embun pagi, kau biarkan waktu terbuang dan mencari dirimu di alam fana cinta. Engkau pula berdusta. Ku terpenjara di dalam lena. Malam terpisah yang nyata menjadi mimpi. Di sini engkau menanti bersama harum kasturi. Bagai mekarnya bunga cinta di alam nyata penuh rahsia.